Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa beribadah salat subuh dengan berjamaah, karena semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tak lain adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taysiru minallah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau bersabda, wa innahu layasirun liman yassarahullahu alaih. Urusan masuk ke dalam surga atau selamat dari neraka itu adalah perkara besar, akan tetapi itu adalah mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak mendapatkan kemudahan dari Allah, maka akan berat melakukan ibadah, akan terasa berat melakukan amal saleh. Dikarenakan dominasi pada diri manusia adalah hawa nafsu. Walhamdulillah kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan kita memohon kepada Allah agar terus menerus memberikan taysirnya kepada kita, kemudahannya kepada kita dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin sampai bab taubah, bab yang kedua dalam kitab ini. Manusia mahlul khata' wan nisyan, mahlul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata', semua bani Adam khata'. Khata' wazan fa'al, bukan hanya khata'a tetapi fa'al. Semua bani Adam pasti berbuat salah. Berbuat salah yang ada dalam hal ini adalah kesalahan yang terus menerus bersifat banyak dan sering dengan menggunakan wazan fa'al qatta, yakni jiwa manusia suka mengajak, suka memerintahkan kepada perbuatan yang jelek dan yang buruk. Itulah aslinya manusia. Apakah hal ini merekomendasikan bagi kita untuk kita berbuat dosa? Kita kan manusia biasa. Rasul saja sudah memberitahukan banyak salah kok. Ya yo, mari berdosa. Apakah seperti itu? Tidak. Nabi memberitahukan tentang aslinya manusia berbuat salah, tetapi memerintahkan untuk segera bertobat dari kesalahan itu. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tawabun, yang sering pula dalam bertaubat. Itulah kehidupan manusia. Jatuh pada kesalahan, maka diperintahkan segera untuk bertaubat. Abitu taubat wa kaum muslimin, taubat yakni an-nadam. Taubat itu menyesal dari dosa tersebut dan berhenti untuk melakukan dosa tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan yang bersifat At-Tawwab, yang bernama At-Tawwab, zat yang menerima taubat. Alhamdulillah kita memiliki sesembahan Allah subhanahu wa ta'ala yang diantara nama-namanya adalah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Engkau adalah zat yang pemberi maaf, maka berikan maaf kepada kami. Alhamdulillah. Dalam syariat kita ya kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang jatuh pada dosa untuk dia bisa membersihkan diri dari dosa dengan syariatnya taubat dan beristighfar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum, semua kalian, wahai hamba-hambaku semua kalian, tukhti'una billayli wan nahar, berbuat salah di waktu malam dan di waktu siang. Yakni manusia melakukan kesalahan, dosa dan maksiat sepanjang hari. Kalau bahasa Arabnya lail wan nahar, malam dan siang, kalau kita siang dan malam. Sebut nahar dulu baru lail. Yakni 24 jam potensi melakukan apa? Dosa dan maksiat. Wa ana, kata Allah, aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Masya Allah, walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku memaafkan semua dosa-dosa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita beristighfar. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian ampunan kepadaku. Aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Maka marilah kita kaum muslimin memperbanyak istighfar dalam banyak kesempatan, di saat kita duduk, di saat kita menunggu, di saat kita lagi santai, sering-seringlah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini adalah kebiasaan Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Dalam beberapa hadis yang akan kita baca nanti, di mana beliau berusaha mengucapkan astaghfirullah atau Allah maghfirli atau Rabbi ghfirli, memohon ampun kepada Allah setiap harinya 100 kali. Disebutkan dalam sebuah riwayat lebih dari 70 kali. Betapa butuhnya kita. Nabi saja yang telah dijamin dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan akan datang saja beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dalam jumlah yang banyak, dalam kesempatan-kesempatan yang ada, mengendarai motor dengan santai dan bisa mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika kita sedang duduk santai di rumah, terucap astaghfirullah, astaghfirullah. Dan jumlah 100 itu bukan jumlah maksimal. Kenapa? Karena ayat dan hadis yang memerintahkan beristighfar mutlak, fastaghfiruni, mintalah kalian ampun kepadaku. Berapa? Berapapun. Memperbanyak kalimat astaghfirullah, astaghfirullah. Ini adalah dabur rusul, jalannya para rasul. Dari Nuh alaihissalatu wassalam sudah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kalian, "Istaghfiru," memintalah kalian ampun kepada Rabb kalian. Berapa banyak? Istaghfiru. "Faqultu astaghfiru," berapapun istaghfiru rabbakum, mintalah ampun, mintalah ampun. "Innahu kana ghaffar," sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemberi Ampun. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, adapun taubat ini kaum muslimin adalah satu kata yang mencangkup istighfar dan taubat. Sehingga babu taubati, bab tentang taubat, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, mencangkup ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk beristighfar dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertaubat. Tatkala kalimat taubat itu berdiri sendiri, maka mencangkup istighfar dan mencangkup taubat. Maka pembahasan kita kaum muslimin masuk padanya istighfar dan juga masuk padanya at-taubatu, taubat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Taubat ini bukan perkara yang anjuran sunnah semata. Jikalau kalian mau, silakan bertobat. Jikalau kalian mau, silakan tidak bertobat, lanjutkan dosamu. Tidak seperti itu. Tetapi perintahnya dengan pasti, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian, semua kalian, kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Kalian pasti akan bahagia. Perintah bukan hanya anjuran. Yang namanya perintah, hukum asalnya adalah apa? Menunjukkan kepada wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah adalah menunjukkan kepada kewajiban. Lebih dari itu, ya kaum muslimin, kita itu butuh dengan taubat. Bukan hanya semata ini adalah kewajiban, tetapi ini adalah sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan agar kita selamat dari azab yang mengancam setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat ini. Ada nas umum ayyuhal muslimin, ancaman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya setiap orang yang ingin menyelisih bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, berhati-hati dia Hati-hati kalau mau menyelisihi ajaran Nabi. Hati-hati, kalian hati-hati. Allah Azza wa Jalla sudah memberitahukan kepada kita untuk berhati-hati. Waspada, jangan menyelisihi apapun itu. Jangan engkau menyimpang dari bimbingan Nabi. Dalam hal apakah itu? Jangan. Kenapa ya Allah? Antusibahum fitnatun. Akan menimpa kepada mereka fitnah. Ausibahum adabun alim. Atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Ayat ini umum, waikum muslimin, mencangkup semua bentuk pelanggaran terhadap syariat. Diancam dengan fitnah. Apakah fitnah itu, waikum muslimin? Fitnah itu macam-macam bentuknya. Ada kalanya fitnah itu adalah asyirku, kesyirikan. Ini adalah tafsir yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengatakan ajibtu liqamin araful isnad wa sihhadahu wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Aku sangat keheranan melihat orang-orang yang mereka mengerti sebuah hadis dengan sanadnya dan dia mengerti hadis itu sahih. Namun dia tetap memegangi pendapatnya Sufyan. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Hendaknya setiap orang yang akan menyelisihi, berhati-hatilah dia karena akan timbul fitnah menimpanya atau akan menimpa mereka azab yang sangat pedih. Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apakah fitnah itu yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tahukah kalian apakah fitnah itu? Qala al fitnatu asyirku. Beliau mengatakan fitnah di sini adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zaykh fayahliku. Karena barang siapa yang dia sudah berani menolak salah satu di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbesitlah dalam dada dia sifat zaykh, penentang, sifat penentangan. Fayahlik, maka dia akan binasa. Fitnah ini kaum muslimin disebutkan oleh para ulama yang lainnya adalah akan timbul bagimu kalau kamu sudah berani menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan timbul fitnah, yakni apa? Dosa berikutnya. Dosa berikutnya terus berkembang sampai binasa orang tersebut. Akan timbul pemahaman batil darinya. Akan timbul berbagai macam penyimpangan darinya. Sampai dia syirik. Atau sampai dia kufur. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pertemuan tadi malam. Itulah yang namanya al-hawa. Hawa nafsu. Dan Allah memperingatkan kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sayang, Penyayang kepada hamba-hambanya. Ketika seorang itu berbuat baik, Allah berikan kebaikan lagi, berikan kebaikan lagi. Ini dia. Di antara dalilnya adalah la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, di antara bentuk bersyukur adalah beramal saleh. Lazidannakum, kami akan tambahkan itu untuk kalian. Diberikan kelonggaran, kemudahan. Bisa beramal saleh lagi, bisa beramal saleh lagi. Tetapi min hikmatillah, termasuk dari hikmatullah. Allah sebutkan dalam kalimat setelahnya. Wal in kafartum inna adabi lasyadid. Namun kalau kamu kufur, sungguh adaku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan adanya peringatan. Jangan berbuat kufur. Kufur nikmat. kufur ashar, kufur dunia kufrin, maupun kufur akbar. Jangan kalian mengingkari. Kufur itu bentuknya adalah pengingkaran. Jangan kalian mengingkari. Jangan. Karena azabku pedih. Sangat pedih. Allah Azza wa Jalla kaum muslimin maha rahmah. Memberitahukan falamazzahu wazallahu qulubahum, tatkala seorang manusia menyimpang maka Allah jadikan hatinya menyimpang. Dia diberi oleh Allah Azza wa Jal iqab, hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia menyimpang, sudah diperingatkan tetap dia menyimpang, maka na'udzubillahi min dzalik, Allah akan jadikan hatinya menyimpang. Maknanya timbul pada dia fitnah demi fitnah demi fitnah, sampai dia pun zahu. Mengerikan. Sehingga janganlah kita merasa aman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mana enggak ada siksa kok. Adem ayem. Ya. Enggak sakit. Enggak terkena malapetaka musibah ujian. Adem ayem dosanya lancar-lancar baik. Ternyata Allah sayang sama saya. Tidak ada azab. Jangan seperti itu. Itu namanya istidraj. Seorang sedang diluluh oleh Allah Azza wa Jal dengan dia diberi nikmat terus menerus tetapi digunakan untuk maksiat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, sehingga at-taubatu wajibatun min kulli dambin. Taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Kemudian Imam Nawawi membagi dosa menjadi dua. Qala Syekh, beliau mengatakan, "Fa in kana al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah." Apabila kemaksiatan itu terjadi antara dia dengan Allah Azza wa Jal, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, falaha thalathatu syurutin, maka tobatnya memiliki tiga syarat. Apa contohnya kaum muslimin berkaitan antara hamba dengan Allah melanggar syariatnya? Yang perintah ditinggalkan, yang dilarang dilakukan. Ini namanya berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sholat, meninggalkan berjamaah, melakukan kemaksiatan yang dilarang, dilihat, didengar, umpamanya. Ini tata'allaku bainal abdi wa baina rabbi. Antara Allah dan antara hamba berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki tiga syarat. Yang pertama, ayukli anil maksiyati, berhenti dari kemaksiatan, mencabut diri dari kemaksiatan. Pesan yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal dari melakukannya. Wasalis yang ketiga, ayajzima ayya'zima alla ya'uda ilayhi abada, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Ini namanya taubat. Taubat tersebut wahai kaum muslimin melengkapi tiga syaratnya baru dikatakan taubat. Yang pertama, mencabut diri dari kemaksiatan itu dengan meninggalkannya, menjauhinya. Yang kedua, ayanda ma'ala fi'liha, menyesal dari melakukannya. Dan itu timbul dari dalam hatinya. Penyesalan itu dikarenakan ma'rifatu dzam, mengenal tentang dosa. Ma'rifatu dzambi, mengenal, mengerti bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa. Para ulama menyebutkan di antara Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, untuk seorang itu bisa bertobat, di antara sebab-sebabnya adalah ma'rifatu dzambi, mengerti dosa, mengerti tentang bahaya dosa, ancaman-ancaman yang berkaitan dengan dosa, mengerti tentang hal itu, sehingga akan timbul yang namanya apa, keinginan berhenti dari kemaksiatan tersebut, dikarenakan dia tahu ini madharat baginya, ini berbahaya baginya. Karena itu ahlul bid'ah tidak bisa bertobat faktor ini ya kaum muslimin. Ahlul bid'ah itu tidak terpikirkan untuk bertobat dikarenakan mereka menyangka amal perbuatan yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka beribadah, bukan maksiat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha ihtajaba at-taubatan sahibil bid'ati hatta yada'aha. Allah akan selalu menutupi pintu tobat dari ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Selama dia tidak paham bahwa bid'ah itu dolalah, atau dia selama menyangka bid'ahnya adalah hasanah, selama dia meyakini itu bukan dzambun, bukan maksiat, bukan dosa, maka selama itu pula dia tidak akan bisa bertaubat. Karena syarat untuk bisa bertaubat adalah mengenal dosa dan bahaya-bahaya dosa. Di antara kitab yang mengupas tentang hal ini, kitabnya Imam Al-Qayyim Ad-Da'u Wad-Dawa, atau judul lainnya Al-Jawabu Syafi Liman Sa'ala, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala An-Dawai Syafi, jawaban yang cukup bagi seorang yang bertanya obat yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Itu judul kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa. Dikupas oleh beliau pengaruh buruk dari dosa, setebal itu beliau mengupasnya, masya Allah. Maka ya kaum muslimin, kitab itu penting untuk dibaca, karena kitab itu selalu menasihati kita bahaya dosa dan bahaya dosa. Kaji hari-hari atau minggu sekali, kaji kitab itu. Ya, kitab yang besar yang memuat ayat dan hadis yang menerangkan tentang bahayanya dosa. Maka dengan itu kita akan berhenti dari dosa-dosa tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini jikalau dosa itu tidak berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Adapun wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamin fa syurutuha arba'atu. Adapun apabila dosa itu berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, maka syaratnya ada empat. Empat itu apa? Hadis salasa. Tiga hal ini yang disebutkan tadi di atas. Mencabut diri dari dosa itu, menyesal dari melakukannya, dan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya di masa akan datang. Tiga hal ini, dan ditambah dengan satu, yang keempat. Itu apa? Wa yabra'a min haqqi sahibiha. Hendaknya dia menyelesaikan permasalahan yang berkaitan antara dia dengan hak saudaranya. Masalah Bani Adam dengan Bani Adam, manusia dengan manusia itu banyak sekali, kaum muslimin. Banyak sekali. Dalam urusan ini, urusan itu, macam-macam. Tetapi bisa diglobalkan tiga hal. Tidak keluar permasalahan antara Bani Adam dengan Bani Adam yang lain dari tiga hal yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha fi yawmikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, nama baik kalian adalah sesuatu yang haram, sangat terhormat dalam agama kita. Itu dilindungi dalam agama kita. Terhormat ekonomi muslimin seperti terhormatnya hari ini, Yaum Arafah. Di bulan ini, Dzulhijjah. Ini dia. Dan di negeri kalian, di Arafah ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Tidak lepas dosa hamba dengan hamba, manusia dengan manusia dari tiga hal ini. Baik berkaitan dengan harta, banyak tipu menipu, curi mencuri, korupsi, dan banyak. Harta itu timbulnya apa? Masalah-masalah seringnya berkaitan dengan harta. Atau al-qatl, pembunuhan. Atau yang ketiga, nama baik. Mencela, mencemooh, menghina, melecehkan, mencibir. Itu berkaitan dengan al-urud, kehormatan seseorang. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an, bagaimana cara untuk bertobat kalau itu berkaitan dengan Bani Adam? Ayyabra'a, hendaknya dia berusaha melepaskan diri dari dosa itu. Min haqqi sahibiha, dari hak orangnya. In kana, beliau kemudian merinci, fa in kana malan aw nahwahu raddahu ilai, jikalau kaitannya dengan harta maka engkau kembalikan hartanya. Wa in kana hadal qadfi wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu, jikalau dosa itu berkaitan dengan nama baik, yakni jatuh pada penuduhan, menuduh jelek seseorang padahal hukum asalnya orang adalah baik, kemudian dituduh sembarangan, tuduhan apapun bentuknya, maka hendaknya dia meminta maaf kepada pihak yang dituduhnya. Wa in kana ghibah istahallahu minha, jikalau itu bentuknya ghibah, mengungkit-ungkit dan menyebarkan aib seorang muslim yang dia tidak mau untuk dibongkar aibnya, dia malu kalau seandainya aibnya dibongkar olehmu, malu dia karena dosa itu dosa yang dilakukan olehnya tersembunyi, dan dia mungkin malah justru sudah bertobat darinya, kadangkala masih diungkit-ungkit. Itu tidak boleh kaum muslimin. Haram hukumnya. Nabi mengatakan, la tadruna mal ghibah, taukah kalian apakah itu ghibah? Dzikru ahaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul, ya Rasulullah, kalau apa yang aku ceritakan itu memang ada pada dia. Ini kadangkala membikin kita, na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi, membikin seseorang untuk mengghibai karena oh memang dia lakukan itu kok. Nyata ini. Saya lihat sendiri. Seakan-akan kalau itu nyata berarti boleh dibicarakan. Maka fengkana fihi ma qult faqad ihtabatta, kalau yang engkau ucapkan memang ada pada dia, yaitu namanya ghibah. Memang dia melakukannya, memang dia mengerjakannya, kamu menyebutkannya kepada orang lain, itu definisi ghibah itu. Tidak berarti kemudian menjadi ringan perkaranya karena memang dia telah melakukannya. Bisa dipahami hadirin? Kalau engkau berbicara tentang seseorang yang dia tidak melakukannya, maka itu adalah kedustaan yang kau bikin-bikin. Hadirin kaum muslimin, dosa itu banyak. Maka hati-hati karena dosa dengan Bani Adam urusannya berat. Tidak akan ada beberapa dalil tentang hal itu. Dosa berkaitan dengan Bani Adam tidak terselesaikan di dunia, maka akan berlanjut di akhirat. Allahumma adil la tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Sungguh akan dikembalikan semua hak kepada pemiliknya. Kapan itu? Kalau tidak selesai di dunia urusanmu dengan si fulan wa'allan, tidak selesai engkau di dunia, raddahu, Allah akan mengembalikan haknya si fulan yang kuambil nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah, mengerikan. Karena itu marilah kita berpikir berkali-kali lipat ketika hendak melakukan sebuah pelanggaran atau dosa terhadap sesama manusia. Bisa jadi si fulan tidak mau memberikan maaf. Bolehkah si fulan, orang yang dizalimi, tidak memberikan maaf? Kalau syariatnya fa'fu wasfahu, saling memaafkanlah kalian dan saling berlapang dada. Ini diantara sifat ahlul jannah yang disebutkan dalam surat al-mu'minun. Tetapi kaum muslimin, jikalau seorang tersebut berkenan, bukan berkenan bahasanya, jikalau orang tersebut tidak mau memaafkan dan mengancam karena perbuatanmu ini, saya terdolimi baik nama baikku atau terdolimi hartaku, maka saya akan tuntut kamu nanti di yaumil qiyamah. Dituntut nanti kamu di yaumil qiyamah. Saya ikhlas Allah mengujiku dengan adanya kamu yang menipu, adanya kamu ikhlas terhadap takdir Allah Azza wa Jal yang mentakdirkan tertipu atau yang mentakdirkan hartamu dicuri orang. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah. Segala apa yang Allah kehendaki, Allah akan melakukannya. Maka menjadi ringan musibah yang menimpa dia karena beriman kepada takdir. Tetapi terhadap pencurinya, la, saya tidak memberikan maaf padanya. Saya akan tuntut dia nanti di yaumil qiyamah. Kata kaum muslimin, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Hukuk Bani Adam tidak terhenti dengan al-maut. Orang yang mati hendaknya segera keluarganya menyelesaikannya. Dikarenakan apa? Itu akan berlanjut nanti yaumil qiyamah. Ini sudah siang sekali. Karena subuhnya memang jam 4 lebih 10 ya, atau 15. Mau lanjut atau mau pulang? Tambah sedikit ya. Tambah sedikit. Sedikit pun kita memang sedikit kok Pak. Paling sejam. Sejam dari tadi maksudnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Di antara dalil yang disebut oleh Imam Nawawi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu perintah fil amr kepada umat manusia. Watubu, bertaubatlah kalian ilallahi, kepada Allah, jami'an semua kalian. Ayuhal mu'minun, wa orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, kalian pasti akan bahagia dengan bertaubat. Di antara asbabul falah, di antara sebab-sebab meraih kebahagiaan adalah dengan bertaubat. Karena taubat itu menghapus dosa yang telah lalu. Nah, sebutkan pula dalam surat yang lainnya, surat Hud ayat yang ketiga, Al-Imam Nawawi menyebutkannya. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. mintalah ampun kalian kepada Allah terhadap dosa-dosamu dan bertobatlah kalian darinya. Disebut istighfar, disebut taubat. Istighfar terhadap dosa-dosa yang telah lalu, taubat dari dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga taubat itu berkaitan dengan dosa yang telah lalu, yang telah dikerjakan. Istighfar, beristighfarlah engkau dari dosa yang sedang kau lakukan. Mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga aktivitas seorang mukmin istighfar dan taubat. Hal ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya beliau menyebutkan surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an, atau ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Haditsnya kita masuk. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu wasallam beliau bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yami akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh-sungguh aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya di setiap harinya lebih daripada 70 kali. Akthar min 70, lebih banyak dari 70 kali. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Riwayat yang berikutnya, wa anil aghar ibn yasar al-muzani, dari sahabat Nabi al-aghar ibn yasar al-muzani radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah fil yawm mi'ata marrah. Rahu Muslim. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali. Bilangan ini bukan bilangan batasan. Bilangan ini bukan bilangan tanda maksimal, enggak boleh lebih dari itu, bukan. Ini adalah contoh bahwa Nabi memperbanyak istighfar dan taubat. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala memberikan contoh istighfar dan taubat digabung dengan kalimat Rabbighfirli wa tub alayya, wahai Rabbku, berikan ampunan kepadaku dan berikan taubat kepadaku. Orang diberi taubat itu ekor muslimin, tandanya apa? Tandanya tiga yang tadi disebutkan di atas. Timbul rasa penyesalan akan perbuatan itu. Penyesalan. Kemudian setelah itu mendatangkan apa? Bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya dengan cara meninggalkannya, menjauhinya. Itu taubat. Kalau itu ada pada kita, Allah telah berikan padamu taufik untuk bertobat. Perlu kita tahu ya kaum muslimin, taubat itu taufik minallah, pemberian anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat itu tidak bisa direncana ya kaum muslimin. Direncana, saya sekarang umur 40, saya nanti tobatlah kalau sudah 70 lah, sudah tua 70 tahun. Ternyata belum nyampe 70 sudah mati, Pak. Program tobatnya belum nyampe. Ya. Tobat itu taufik min Allah. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam ketika seorang duduk di masjid setelah menunaikan salat fardu, selama dia tidak keluar dari masjid dan dia belum batal, maka malaikat mendoakan dengan tiga doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih, ya Allah berikanlah kepadanya ampunan, berikanlah kepadanya rahmah, dan berikanlah kepadanya taubat. Allahumma ighfir lahu. Di antara doanya adalah, ya Allah tub alaih, berikanlah padanya taubat. Taubat ini taufik minallahi jalla wa'ala, ampunan atau pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat nikmat sekali jika seorang di antara kita mendapatkan apa, taufik untuk bertobat. Ahlu sunnah adalah seorang yang taat. Bentuk ketaatan itu adalah bertobat. Ketaatan itu adalah bertobat. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya oleh Syekh, la tadi rabbi ighfirli wa tub alayya, atau kalimat yang lainnya, Allahumma ighfirli, Allahumma inni atubu ilaik, Allahumma ighfirli wa tub ilaik, Allahumma ighfirli wa tub alayya, atau kalimat yang lainnya, rabbi ighfirli wa tub alayya. Atau beliau mengatakan Allahumma tub alayya waghfir li dunubi, dan yang lainnya. Beberapa lafaz-lafaz ini disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam syarahnya. Yang berikutnya, dan ini yang terakhir insyaallah, hadis Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fulatin. Lillahi afrahu, Allah lebih bergembira untuk menerima taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seorang di antara kalian yang dia jatuh dari kendaraannya dan kendaraannya hilang di tanah lapang yang sangat luas. Ada sebuah kisah tentang makna hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Saya sebutkan kisahnya sesuai dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lillahi yashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah sangatlah bergembira, bahkan lebih bergembira, lebih senang dengan menerima tobat seorang hambanya ketika dia bertobat kepada Allah, daripada senangnya seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardi fulatin, seorang bersama dengan kendaraannya, keledai umpamanya, kendaraan yang bisa berjalan sendiri, yakni hewan tunggangan, dia berada di tanah lapang, padang pasir yang sangat luas. Fanfalatat minhu, ternyata keledainya tadi menghilang dari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha, makanan dan minumannya, pakaiannya dan perbekalannya ada di punggung keledai tersebut, dan keledainya pun pergi meninggalkan dia dalam keadaan dia sedang beristirahat, lalai dia. Kemudian menghilanglah keledainya atau untanya atau kudanya. Fayasamin, maka dia putus asa dalam mencarinya. Fata syajaratan fattaja fi dhilliha, akhirnya dia pun mencari pohon untuk dia berteduh di bawahnya. Waqad aysa min rahilatihi, dalam keadaan putus asa. hilang sudah semuanya. Hewan tunggangannya hilang. Hewan itu sangat penting guna menyampaikan dia ke tempat yang dia tuju. Perbekalannya hilang karena di bawah hewan itu makanannya hilang, minumannya hilang, uangnya hilang, pakaiannya hilang. Putus asa sudah. Pulang ke kampung halamannya jauh. Menuju tempat yang akan dituju jauh. Ya sudahlah, mati di sini. Sambil dia berbaringan, nunggu mati, nunggu mati. Nunggu mati, Pak. Ya. Apalagi sudah datang burung pemakan bangkai. Oh, ini berarti harap mati, Pak. Ya. Dalam keadaan sudah bersedih seperti itu. Idh huwa biha indaha atau idh hiya biha qa'imatun indahu. Qa'imatun indahu. Ternyata tiba-tiba hewan itu datang. Sudah posisinya berdiri di samping dia. Fa'akhadha bihitamiha. Maka dia pun segera mengambil tali kekang hewan tunggangannya tadi. Dan dia menaikinya. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia mengatakan karena saking gembiranya, senang sekali dia. Kesenangan itu sampai membawa dia salah ngomong. Apa ucapannya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Rabbmu. Salah ngomong. Saking apa? Senangnya dan gembira sekali. Orang jadi mati. Ini bisa lagi jalan. Luar biasa. Senangnya Masya Allah. Enggak jadi mati dia. Jalan kembali dengan perbekalan yang lengkap. Wa alaihi mata'uhu wa syarabuhu. Pada kendaraan itu masih lengkap. Sangat senang sekali. Dan Allah Azza wa Jal itu lebih senang daripada orang ini. Tatkala menerima taubat seorang hambanya. Orang yang taubat itu tidak hina. Tetapi orang yang taubat itu mulia. InsyaAllah kita lanjutkan. Dalam pertemuan yang akan datang. Masih bab yang sama insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kami ingatkan dan kami himbau kesempatan untuk melakukan salat al-isyraq. Karena sepertinya matahari sudah meninggi. Sudah masuk waktunya. Eman-eman jikalau dilepaskan begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.